Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Hamdan kathiran. Taiban mubarakan fi mubarakan alaih. Kami himbu Rabbuna wa yirallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya tentunya berupa hidayah taufiq, kemudahan, pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita pun ditolongnya, dimudahkan untuk kembali hadir di majelis ilmu untuk melakukan ibadah yang mulia ini, ibadah yang terkandung padanya fadilah minal fadaili al-azimah, keutamaan dari sekian keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Naam, jikalau kita ingin membahas terkait naam fadailul ilm, talibul ilm, utama menuntut ilmu, bahkan mungkin tidak akan cukup bagi kita ya untuk menyelesaikannya secara tuntas hanya satu dua kali pertemuan, saking banyaknya ya, dan perlu penjabaran rincian terkait hal tersebut. Sehingga fadail atau fadilah dalam menuntut ilmu sangatlah banyak, sangatlah besar. Ya, agar seorang hamba meraih kenikmatan yang langgeng. In ahbabta ayyadumallahu ala ma tuhib. Nah, in ahbabta ayyadumallahu ala ma tuhib, padum lahu ala ma yuhib. Nah, ini ya, sehingga sangat kita selainnya bagi kita untuk mensyukurinya ya. Mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak lain. Dan kita tidak bukan kita berharap agar nikmat tersebut Allah jaga ya terhadap kita. In ahbabta, sekiranya engkau sangat ingin ya. Sekian kenikmatan, kita sangat berharap nikmat-nikmat yang baik tentunya ya. Nikmat yang dengannya menjadi sebab dibukakannya pintu kebaikan. Menjadi sebab kemudahan bagi kita untuk melakukan sekian amalan-amalan kebaikan lainnya. Nah, kata Imam Ahmad, in ahbabta ayadu mau mau ala ma tuhib. Agar Allah SWT memberikan kelanggengan. Nah, ya. Kesinambungan terhadap apa yang engkau cintai. Nah, ini kata Imam Ahmad. Fadum lahu ala ma yuhib. Maka senantiasa jagalah olehmu apa yang Allah cintai untuk seorang hamba mengerjakannya. Ya, tentunya di antaranya ada ketaatan ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Ini ucapan yang sangat indah ya. Di dalam, sebagaimana yang disebutkan, dinukil di dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah, Mujalidul Ashir, Sabha, Salasin, wa Salasini'ah. Ya. Ucapan Imam Ahmad tadi ya. In ahbabta ayyadu ma'amahu laka ala ma tuhib. Kadum lahu ala ma tuhib. Ya. Di dalam kitab Al-Bidayah Tuan Nihaya Menjalidul Asyir jilid ke-10 halaman 330. Nah, ini yang demikian ya. Tentunya ucapan Imam Ahmad ini tidaklah ucapan yang tanpa didasari ilmu. Iya. Seorang imam, seorang ulama ya. Nah, ucapan tersebut didasari dengan sekian adillah. Iya. Sekian adillah, dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Di antaranya wa ta'allana rabb. Nah, dan tatkala Rabb kalian menegaskan lain syakartum la azidannakum, sekiranya kalian bersyukur pasti akan Allah tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, tapi sebaliknya tatkala kalian kufur, nah, sehingga sangat sinkron dengan ayat ini ya, sekiranya kalian kufur, nah, artinya tidak menjaga nikmat Allah, tidak mensyukurinya, tidak menjaga mensyukurinya dengan menjalankan ketaatan kepadanya, ya, sesungguhnya Allah sangat tadi di antaranya, Allah bisa Allah cabut nikmat tadi, ya, bisa Allah cabut pada nikmat yang ada pada seorang hamba tersebut, yang billah ya, sebagaimana ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Apa ucapan Imam Ibnu Qayyim? Masul batin ni'amu. Tidaklah. Nikmatan. Suatu kenikmatan itu. Sulibat. Ya. Hilang lenyap dari seseorang. Masul batin ni'amu. Illa bitar kitab wa mnahi. Wal isa'ati linnas. Ahkamu al-zimati mujalidul awal. Sabha. Samaniya. Masamaniya. Nah, ucapan beliau tersebut dinukil dalam kitab Ahkamu Al-Zimmah. Jilid yang pertama, halaman 88. Tidaklah kenikmatan itu lenyap. Ya. Hilang. Lepas sirna dari seorang illa bitar kitab Allah. Nah, sehingga takwa itu termasuk bagian dari upaya seorang hamba menjaga nikmat. Bagian seorang hamba untuk seorang hamba mensyukuri nikmat yang Allah karunikan kepadanya. Illa bitarkitaqallahi wal isaati linnas. Ya, karena dia meninggalkan ketakwaan. Sehingga khawatir takut nikmat yang dimiliki seorang hamba, nikmat ya, nikmat hakiki. Nah, rupa. Nah, perkara yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicabut terkala seorang. Nah, meninggalkan takwa. Dan juga di antara sebab tercabut, luput, hilang nikmat dari seorang hamba, yaitu di antara sebabnya adalah wal isaati linnas, berbuat jelek, berbuat zalim kepada manusia. Kezaliman jelas sebagai satu bentuk di antara hukumannya ialah Allah cabut nikmat pada seorang hamba tersebut. Sehingga kita selayaknya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Akan kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini meskipun ya kita sebagai hamba yang rendah dan hina, sebagai hamba yang lemah, kurang dari mensyukuri nikmat yang Allah karunikan kepada kita. Kurang bersyukur. Ya jauh. Ya, kondisi kita dari kata bersyukur, mensyukuri seluruh nikmat yang Allah kita, yang Allah karunikan kepada kita. Mungkin masih jauh. Ya. Banyak hal yang kita terkadang kurang mensyukurinya, walhamdulillah. Tapi kita tetap senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut. Menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita karena karakter kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memaklumi atas kekurangan atau taksir yang kita lakukan, baik dari upaya mensyukuri nikmatnya, baik dari upaya bertakwa kepadanya, dari baik dari upaya menjalankan ketaatan, melaksanakan perintahnya, menjalankan ibadah kepadanya, dan menjauh segala larangan. Nah, kita adalah hamba yang lemah. Ya. Kalau tolong Allah kemudian darinya, maka tidak ada satu pun di antara kita yang selamat. Pasti seorang hamba itu pasti binasa walaupun yang hidup. Nah, nah, mungkin ya cukup ya terkait mukadimahnya. Mudah-mudahan selain pandang ya apa yang telah kita awali dari Naam ingin memulai kajian kita ini menjadi sesuatu yang menambah bekal ya akhirah semangat kita di dalam menuntut ilmu ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ahimati fillah a'azakumullah. Naam. Pagi hari ini Naam kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab yang sangat mulia ya, kitab yang sangat luar biasa keutamaannya, keberkahan tentunya yang Allah berikan karunia kan kepadanya. Karena dengan sebab kitab ini kita akan mempelajari perkara yang paling prinsip, perkara yang paling mendasar, nah, perkara yang paling asasi di dalam agama kita. Nah, kitab Syarhu Silsilatul Usul, penjelasan tiga landasan pokok ya. Zaman kitab ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disyarah dijelaskan secara rinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita ahibati fillah a'azzakumullah. Membahas kitab ini kita masih pada pembahasan al-iqamatu bidaril kufar ya, hukmu ya, hukum bermukim tinggal di negeri kufar ya. Nah ya, aku selingat minum dulu. Bismillah. Nah, terkait hukum, pembahasan kita mengenai hukum tinggal di negeri kafir. Nah, telah kita lewati sekian penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ya, ada beberapa syarat ya, syarat yang tentunya terkait persyaratan tersebut telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dua syarat yang sangat mendasar. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka haram ya, tidak boleh bagi seorang muslim tinggal di negeri kufar. Haram hukumnya ya. Nah, harus terpenuhi dua syarat tadi. Syarat yang paling dasar. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas juga terkait taksim ya. Ya, pembagian orang-orang yang tinggal di negeri kufar. Beliau menjelaskan terkait hukumnya. Nah, terkait rinciannya. Nah, ada beberapa klasifikasi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, telah kita lewati al-qismul awal, jenis orang yang pertama, karakteristik orang yang pertama yaitu orang yang tinggal di negeri kufar untuk tujuan berdakwah ilallah ta'ala. Nah, yang mendakwakan agama Allah SWT di negeri kufar, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, sebagaimana yang telah beliau sebutkan. Nah, akan tetapi terkait nah, tinggal di negeri kufar untuk tujuan berdakwah, jangan lupa ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan penjelasan di awal tadi dan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, harus seseorang tadi memenuhi dua syarat yang tadi. Nah, tentunya mau berdakwah dia butuh ilmu ya. Nah, dia memiliki ilmu. Nah, aman baginya untuk mukim di negeri kufar tersebut. Nah, ya, karena dia memiliki ilmu, keimanan, kekuatan azam, azam yang kuat. Ya, nah, ini di antara syarat yang pertama dan juga memungkinkan baginya untuk menampakkan syiar agama. Nah, Nah, ini tidak ada yang terhalangi. Dia telah memenuhi syarat tadi dan dakwanya bisa terrealisasi. Ya, nah, bisa terrealisasi terkala dia berdakwah di sana, ya. Dan tidak juga terhalangi baginya, nah, tidak ada penentangan baginya untuk berdakwah dan orang-orang yang ingin menerima dakwah beliau tersebut. Nah, akan tapi kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh, ya, tidak boleh tinggal di negeri kufar. Jenis yang kedua, seseorang yang tinggal di negeri kufar untuk tujuan apa? Dirasatu ahwalil kafirina wa ta'arrufi ala ma hum alaih. Nah, dia mempelajari, ya, mempelajari, ya, nah, kondisi, ya, fakta yang sebenarnya pada orang-orang kufar, ya, kondisi mereka. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui jeleknya. Nah, orang-orang kufar tersebut, dia lihat langsung, nah, dia saksikan langsung, dia pelajari, dan sebagai, nah, pembanding, ya, jauh berbeda dengan agama Islam yang syariatnya sangat indah. Naam, ya, yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemeluknya. Naam, dia mempelajari ajaran atau agama. Naam, melihat, ya. Ya, lihat dari sisi buruknya. Ajaran agama orang-orang kufar, dari hancur rusaknya akidah, batinnya cara mereka beribadah, kemerosotan akhlak, dan naam, sikap anarkis, ya, keras yang ada di negeri tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk memperingatkan umat manusia yang tertipu dengan mereka, yang takjub dengan orang-orang kufar tadi. Nah, tujuannya juga sebenarnya untuk apa? Dakwah, ya, memperingatkan kondisi orang-orang kufar. Nah, agar kaum muslimin benar-benar bisa menjauhinya. Nah, terkait hukumnya sama, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, terkait hukumnya juga wajib, ya, juga perlu kifayah. Tentunya dengan syarat, dua syarat yang terpenuhi tadi, dan juga syarat yang lain. Nah, terkala dia mempelajarinya, nah, telah mengetahuinya, tujuannya bisa tercapai, ya. Nah, tercapai tujuannya. Tanpa ada mafsadat yang lebih besar, lebih parah. Nah, tujuannya apa? Dia mempelajari dan menyebarkannya. Nah, menyampaikannya. Memperingatkan orang-orang kafir sendiri ataupun kaum muslimin. Nah, namun apabila tidak tercapai, apabila atau menimbulkan mafsadat yang lebih parah. Ya, syariat Islam ditentang, dicela, dihina. Allah dihina, maka hukumnya juga tidak boleh, ya. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, nah, setelah kita lewati juga, seseorang tinggal di negeri kufar, tujuannya untuk apa? Nah, lihajati daulatil muslimah. Nah, untuk keperluan dari negara muslim. Nah, karena mungkin bertetanggaan, ya, bertetanggaan dengan negeri kufar, atau memiliki memang hubungan, ya, hubungan hubungan antar negara. Nah, hubungan bilateral, ya, istilahkan, antar negara, sehingga tercapai perdamaian. Nah, tidak saling bermusuhan. Nah, dan Rasulullah SAW pernah juga melakukan, nah, perdamaian dengan kaum musyrik, ya, orang-orang Yahud di Madinah. Nah, karena itu terkala melakukan satu bentuk perdamaian, perjanjian perdamaian ini biasanya diantaranya ada beberapa hal, ya, demi terciptanya perdamaian tadi, biasanya di sana akan ada duta-duta, ya, perwakilan dari setiap negara, ya. Nah, kadang bisa jadi, ya, negara muslim ada keperluan, kebutuhan dengan negara kufar tersebut, baik dari sisi perdagangan, nah, perekonomian, nah, pertahanan keamanan tadi. Nah, kita butuh, ini permasalahan dunia, tidak dipermasalahkan, ya, ataupun dari sisi mempelajari, nah, perkara dunia, tapi sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, ilmu kedokteran, contohnya ya, yang negara kita mungkin masih tertinggal dengan negeri sana. Nah, oleh karena itu, pemerintah muslim, mereka menempatkan seseorang wakil-wakil negeri, negara mereka, sebagai duta, ya. Sebagai konsultan, ya, duta negara muslim untuk negara kufar tadi, yang ditempatkan di sana. Nah, ini, ya. Tujuannya apa? Nah, lihajati daulatil muslimah wa tanzimi ala qawtiha, dan untuk mengatur urusan naam kerjasama antara mereka dengan orang-orang negeri-negeri kufar. Hukumnya apa? Kata beliau, hukmu ma'akoma min ajri. Naam, tujuannya sebagaimana ya, sesuai dengan tujuan dia ditempatkan di sana. Intinya ya, apabila tujuannya baik, mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin, ya baik yang kaum muslimin yang ada di negeri sana ataupun di negeri kita. Naam, maka ini juga tidak boleh ya. Juga ini boleh. Rahmuinkumnya. Nah, sangat bermanfaat ya. Nah, sangat baik. Tapi apabila tujuannya lain ya. Nah, ya. Dia pergi ke sana bukan untuk tujuan menjadi sebab kebaikan bagi kaum muslimin. Nah, maka ini wallahu a'lam tentunya juga tidak akan baik, tidak boleh. Karena hukum asal tinggal di negeri kafir itu tidak boleh. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Salah Al-Muthaymin, nah, ya, terkala seorang, dia menjadi wakil negeri kaum muslimin, ditempatkan di negeri kufar, contohnya apa? Seperti contoh, Al-Mulhaqus Sakofi, nah, ya, orang yang diwakili terkait, nah, urusan kebudayaan, ya. Nah, dia menjadi contoh, tujuannya apa? Lihat yang syu'unat malaylah. Untuk menjaga kondisi para penuntut ilmu di negeri sana. Wiraqibahum wa yahmilahum al-tizami dinil islami wa akhlaki wa adabi. Nah, untuk mengawasi mereka. Ini luar biasa ya. Nah, kalau di sana tujuannya ini gak tercapai. Nah, Allah alam ya. Dia pun menggiring, membimbing para tulabat ini untuk iltizam. Berpegang teguh dengan agama Islam, akhlaknya, adabnya. Nah, ini bagus ya. Nah, sangat baik. Nah, jadi oleh karena itu, beliau mengatakan dari awal syaratnya harus terpenuhi dua syarat tadi. Bagaimana dia mau membimbing? Bagaimana dia mau menjaga? Kalau dia tidak memiliki din. Nah, ya. Karena itu harus dia memiliki din dan dia harus mampu di sana kan? Ya, sebagai perwakilan negara dilindungi. Nah, pihak negara sana pun nah, memberikan kewenangan bagi duta negara kita untuk mengurusi para warga negara yang tinggal di sana. Nah, mengurusi, mengadukan kalau ada permasalahan. Nah, ini adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, tentunya ya, hukumnya kalau memang tujuannya baik, gak boleh. Al-Qismu Rabi', pada pertemuan sebelumnya sampai kismu khamis ya kalau kita bahas. Nah, kismu robi, kita sebutkan juga secara ringkas, seseorang yang tinggal di negeri kafir tujuannya untuk hajatin khasatin mubah. Iya, kebutuhan mubah yang khusus ya, di antaranya tijarah, berniaga. Berniaga, berwirausaha. Bisnis, ini singkatnya ya. Nah, melakukan ya, perdagangan pribadi. Dia tidak mewakili negara ya, tapi dia pergi negara ke sana. Nah, yang ngurusinya para duta tadi. Nah, ini ada ya, kita mungkin pengen menjadi apa ya? Eksportir ya, mengekspor barang dari negeri kita ya. Mungkin terpaksa kita ke sana, ya kan? Nah, itu didata oleh para duta tadi. Ini gambarannya ya, di antara salah satu contoh. Kita ingin eksportir. Eksportir apa? Nah, ya, eksportir barang yang di sini mungkin nilainya rendah dan dia banyak ditemukan di sini, tapi di negeri asing itu, di negeri yang ingin kita ekspor barang tadi, dia sangat bernilai tinggi dan di situ sangat langka. Ya, nah ini kita mungkin ya terpaksa kita harus tinggal di sana, atau kita memberikan perwakilan juga kepada pekerja kita untuk tinggal di sana. Terpaksa kan? Nah, ini hukumnya boleh, ya. Nah, karena urusannya sebatas perkara dunia tadi, jual beli dan sifatnya seperti itu aja. Tidak ada keterkaitan yang panjang, ya, menuntut. Nah, ada kedekatan emosional di sana. Nah, ya, cuma sebatas jual beli. Kita tawarkan barang, kita miliki barang, si tetap mau tidak terima, alhamdulillah ya. Nah, atau sebaliknya juga kita importir ya. Nah, kita mengimpor barang, mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri kita. Nah, di sana nilainya sangat murah karena berlimpah. Di tempat kita mahal ya, karena langka. Nah, langka dan dibutuhkan. Seperti kurma ya. Nah, ini kita impor dari luar. Nah, ya mungkin kita harus ke sana dulu. Ya kan? Ya. Nah, meskipun sekarang sudah ada banyak kemudahan ya. Mungkin kalau zaman dahulu ini dibahas, ini di antara contohnya ya. Nah, dia harus tinggal di negeri kufar. Hukumnya boleh ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau mengatakan terkait bolehnya tersebut, nah, para ulama menukil wa sirru dzalika an ba'd sahabati radhiyallahu anhu, para ulama menukil terkait bolehnya tersebut sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jenis yang kelima, ini jenis yang terakhir kita baca sebelumnya, kita sebatas membaca bentuk karakteristik orang yang kelima ini. Nah, di sana ada tambahan penjelasan, yaitu diperlukan atau dituntut padanya syurutta. Nah, beberapa persyaratan untuk tinggal di sana, ditambah dengan dua syarat yang sangat mendasar yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jenis yang kelima ini, seseorang yang tinggal di negeri kafir, tujuannya untuk apa? Naam, kata beliau sama. Naam, hajatun khawasah. Yang mubah. Ini kebutuhan dia pribadi. Naam, ya. Seorang itu pribadi. Naam, lain juga ya kalau memang negara kita mengutus di sana belajar. Ini lain juga ya. Karena negara kita butuh tadi. Naam, ya. Butuh untuk ilmu tadi. Jadi memang mereka disekolahkan, diberangkatkan. Naam. Karena memang itu tidak ada. Nah, di sini meskipun kondisinya seperti itu juga, nah ini kufar. Ada penjelasan beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Meskipun dia untuk kepentingan pribadi, nah pengen belajar ke negeri kafir, nah ataupun juga sebagai perwakilan negara, bisa ada juga. Ya, yang dia diberikan kesempatan bagi negara kita untuk bisa belajar di negeri lain ya, di antaranya negeri kufar, untuk mempelajari bidang ilmu tertentu yang negara kita membutuhkannya. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin secara ringkasnya, permasalahan ini tentunya karena yang dituju adalah negeri kafir. Nah, kata beliau, ini perkara yang sangat besar. Omin ajli khatar hadza kisam, karena sangat berbahaya ya. Nah, di antaranya ya, tatkala seorang ingin belajar di negeri kafir, ada beberapa hal ya. Suatu permasalahan yang itu bisa merusak prinsip akidah manhaj ataupun akhlak seorang hamba. Yashuru biduni martabatihi wa ulu martabati muallimi, akan munculkan perasaan rendah hinanya dia dan tingginya, agungnya, mulianya para pengajarnya, dosennya, semisalnya. Padahal itu orang kufar. Nah, alhamdulillah, ini sudah merusak. Sudah rusak akidahnya ya, prinsipnya. Dan juga, dia akan mengagungkan. Wa yusallu lahu min zalika ta'zimuhum wal iktina'u bi ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim. Nah, dia akan nah mengagungkan mereka al iktina'. Nah, dia akan kagum, mencukupkan dengan cara berpikir pandangan mereka tadi. Metode-metode para guru-guru yang mereka ambil tadi, wah ini memang mantap prinsip ekonomi yang sebenarnya. Ya, mungkin belajar ekonomi di sana ya. Nah, inilah prinsip yang sebenarnya. Ya, padahal ekonomi yang terbaik adalah ekonomi Islam. Di atas bimbingan syar'i. Nah, ya. Yang terbaik. Nah, ini dia merasa kagum. Iya, memuliakan, mencukupkan pemikiran mereka. Bahkan, payukalliduhum. Sampai pada titik tingkatan, dia pun taklid. Wa'iyadzubillah. Ini kengerian di antara bahaya-bahayanya. Di antaranya juga, kata beliau. Naam. Di antara dampak buruknya. Karena rasa butuh. Naam. Saat butuhnya dia dengan ilmu yang diambil dari dosen yang tersebut. Gurunya tersebut, pengajar tersebut. Naam. Hal tersebut bisa menghantarkan dia terjatuh pada apa? Tawaddud. Ilaih. Iya, karena dia nak butuh dengan ilmunya, butuh dengan nilainya. Ya, dia pun akhirnya bertawadud, berbelas kasih, kasih sayang. Melakukan pendekatan-pendekatan emosional. Alhamdulillah, ini mencintai kufar. Haram. Naam ya, tidak boleh. Kemudahan hati. Imahwa alih minal inhirafi wa dalal. Bahkan dia, naam, saking pengen melakukan pendekatan, mengambil hatinya, dia pun mudahana menjilat ya. Nah, sampai pun terjatuh pada nah bagaimana dia ingin mengambil hati tadi melakukan perkara yang menyimpang kesesatan yang dilakukan oleh para gurunya tersebut oleh billah. Di antara dampak buruknya juga dia pun akan punya teman ya karena dia tinggal di sana. Ya, satu asrama, satu tempat tinggal di sana. Dia akan berteman. Nah, menjadikan teman-teman dari kalangan orang-orang kufar. Dia mencintainya, berlintas dengannya, mengambil perkara darinya. Nah, ejak, jalan-jalan. Nah, yang penuh dengan kebebasan, kerusakan, kemaksiatan. Nah, wa'iyadzubillah. Oleh karena itu, kata beliau, wa min ajli khatari hadzal qism wajib tahaffuz fih aktsara mimma qabla. Karena sangat mengerikan. Nah, akhtar. Ya, sangat parah, bahaya. Nah, mengerikan. Jenis ini wajib tahafudz fih. Ya, sangat hati-hati. Nah, sangat hati-hati sekali terkait hal tersebut. Aktsara mimma qabla dibandingkan yang sebelumnya. Ya, beberapa kisam yang sebelumnya, itu kisam yang empat tadi. Sama, hajatan khosoh. Cuman ini sebatas atijarol, jual beli. Ataupun merubah. Kalau ini lain ya, efek nampak buruknya itu besar ya. Nah, sehingga kata beliau, na'am, payus syaratu fihi bil idafati lati ila syartainil asasiyain syurata. Yang dipersyaratkan, ditambah dua syarat yang sebelumnya, beberapa syarat yang lainnya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan ini ya. Kita baca syarat tambahan untuk orang yang tinggal di negeri kufar. Untuk tujuan apa? Menuntut ilmu, ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, wala kuatir. Nah, bismillah. Kita baca syaratul awal. Syarat yang pertama. Ini artinya tambahan syarat yang sebelumnya. Nah, ditambah dua syarat yang sebelumnya. Syarat tambahan lagi ini. Syarat yang pertama, ayyukuna talibu ala mustawin kabirin minan nuhdujil akli alladhi yumayizu bihi bainan nafi'i wal dari. Yumayizu bihi ilal mustaqbil ba'iri. Fa'amal ba'su al-ahdati sigari sin. Wadabil uquli sughira. Fahuwa khaturun azimun ala dinihim. Wa qulukihim wa sulukihim. Nah, sebatas ini. Masih ada panjang ya. Nah, ya. Kata beliau, syarat yang pertama ini, ayyakuna talibu ala mustawan kabir. Nah, seorang penuntut ilmu yang kesana tadi, yang pengen belajar negeri kafir tadi, dia memiliki mustawa, memiliki marhala. Nah, ini tarodif ya. Dia memiliki level, tingkatan yang kabir, yang puncak ya, ya. Dia sudah level puncak. Nah, ini ya, jangan jangan yang masih junior. Nah, ini harus senior. Ya, tingkat tinggi ya. Minan nudujil akli. Dari sisi nudujil akli, nuduj yang kematangan akal. Ya, kalau akal itu dikasih level, ya kalau mau kita kasih level ya, anak kecil yang tamyiz itu mungkin level 1 kan, ya, karena di bawah tamyiz 0 artinya kan. Nah, tamyiz ini baru bisa membedakan ya, baru bisa membedakan ya. Nah, baru sedikit punya akal. Nah, sampai ke level puncak ya. Nah, dia harus mustawan kabir. Pada tahapan level yang puncak yang sangat tinggi. Dari sisi kematangan akal. Dari sisi kedewasaan. Cara berpikir. Iya. Orang yang sudah punya kemandirian dalam berpikir. Ya. Sangat bagus ya. Nah, ini. Alladzi yumayyizu bihi bainan nafi'i wadh-dharr. Yang mana dengan matang ilmu tadi, cara berpikir yang bagus tadi, kedewasaan yang luar biasa tadi, dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Naam ya. Ya, jadi orang dewasa ya, atau bahkan sudah berumur ya. Nah, dia bisa membedakan baik dan buruk. Wa yurbihi ilmu mustaqbil baid. Nah, dengannya dia pun bisa melihat. Nah, meninjau jauh ke depan. Nah, pandangan yang panjang, tidak dangkal ya. Satu, wah, oh, ini nikmat. Ah, tengok. Ya, dampak baik dan buruknya ya. Nah, dia cerna, bukan sebatas zahir. Pikirannya panjang, tidak dangkal. Tidak sebatas itu, wah, oh, nikmat. Ya. Ini kemana ini? Oh, ini yuk kita jalan-jalan. Maksudnya, oh iya, kita harus nah, apa? Nah, ya, apa ya? Memiliki sifat harmonis ya. Naam ya. Naam ya, harmonis. Kita tidak menghina, menjelekkan, merendahkan atau menghina ya, menjatuhkan. Tapi bukan berarti kita harus kebablasan. Ya kan? Pada saat dia bawa ke mana-mana mau ke sana, ya saya enggak bisa ya. Karena saya enggak bisa lepas terus. Saya punya waktu, institusi saya dituntut untuk ibadah, orang kufar. Makin asik aja dia. Ya. Itu terjadi musyahad ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sini nanti ya, musyahad. Kalau orang-orang kufar waliyullah, dia menemani orang-orang, berteman dengan orang-orang muslim yang jahil ya. Ini ya pernah kita saksikan ya, mungkin pengalaman dahulu tempat belajar kuliah ya. Nah, dalam satu kontrakan kosan orang-orang kufar, bahkan mungkin mereka bermisi. Semakin mendekati waktu ibadah, semakin asik dia. Ya. Nah, mungkin asik dia melalaikan seorang muslim. Nah, ya, dengan segala macam ya cara mereka. Azan semakin sedang berkan kumandang, dia pun semakin kencang. Iya, semakin kencang bernyanyinya, bermain gitarnya, menghidupkan TV-nya. Wallahu a'lam wa ta'ala. Dengeri. Nah, ini cara mereka. Ya, kita harus berpikir ya. Oh, ini enak. Ini pertemanan. Oh, itu dihidangkan makanan gratis-gratis. Gratis, hancur agamamu. Nah, hati-hati. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, lihat cara berpikir yang panjang. Tidak dangkal, ya. Nah. Kata beliau, dengan seorang yang memiliki kematangan dari sisi akal, kedewasaan, dia bisa membedakan dengan pandangan ya, dengan akal yang baik, yang bersih, yang murni tadi, tentunya di atas ilmu yang dia miliki. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam syarat yang sebelumnya, dia bisa membedakan, benar-benar membedakan mana baik dan buruk. Dia memiliki pandangan yang jauh ke depan tatkala berpikir, tidak dangkal ya. Fa'amal ba'su, fa'amal ba'sul ahdasi sigorisin. Dan beliau, adapun kalau yang dikirim ke sana, ini dikirim. Jadi bukan semata-mata pergi sana, bisa jadi dia utusan ya untuk belajar ke sana. Nah, ya, diutuslah si Ghursin ya. Walillahillah. Tadi yang berangkat ke sana yang terpelajar ya. Oh, cerdas sekali, masih muda. Wah, berprestasi dunianya, agamanya amburadul. Walillahillah ya. Kalau yang ke sana ini apa? Al-ahdats. Si Ghursin. Ya, anak-anak baru. Ya, masih belia, remaja, si Ghursin, ya, masih muda. Ya. Masih muda umurnya. Wa dzabil uquli shaghira. Punya akal yang dangkal, ya. Walillahillah. Wah. Hancur sudah dia ke sana. Ya. Bahwa khatrun azimun ala dinihim wa khuluqihim wa sulukihim. Ini hancur sudah, bahaya. Orang semisal ini kalau pergi ke sana masih muda, wah, berprestasi masih muda, bangga orang tuanya. Bangga dunianya. Tidak sedikit yang hancur. Wah, pergi ke sana dia sebenarnya apa yang dia lakukan? Belajar. Di mana? Di Jerman. Atau Inggris, Prancis, Belanda sana. Mengambil gelar apa? Doktoral. S3. Apa yang terjadi? Jadi penjahat. Ya. Iya kan? Pernah ya? Ada kisah kan? Jadi apa ya? Predator. Nah, tahu kan? Heboh. Mengerikan. Nah, ya. Ya, itu memang mungkin agamanya bukan agama seorang muslim. Di sana tambah hancur dia. Di negeri kita, negeri Islam, tidak bisa dia sebebas itu. Nah, negeri kufar. Padahal dia pergi ke sana apa? Belajar. Nah, mengambil apa? Gelar apa? Doktoral S3. Dan semisalnya. Nah, hancur sudah. Nah, oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Saymin. Beliau mengatakan, kalau yang dikirim ke sana, yang pergi ke sana, si Ghursin Al-Ahlas. Nah, anak bawang ya. Si Ghursin. Lil uquli shaghira. Punya akal yang dangkal ya. Nah, ini bisa dibedakan ya. Ini bisa dibedakan. Dua ini serupa tak sama ya. Terkadang ada sinkron umur kecil akalnya enggak dewasa, ada sinkron. Tapi ada juga yang dia sinnya masih kecil tapi dia dewasa. Ada ya. Ada. ada. Bisa kita dapati kadang ada. Ya karena mungkin dia ditempa oleh keadaan. Ya, keadaan hidupnya. Yang dia harus prihatin. Orang yang harus berpikir. Nah, dewasa. Nah, penuh kesabaran. Penuh rasa tanggung jawab. Nah, punya akhlak yang bagus. Umurnya apa? Sin. Masih kecil. Ya, si Ursin. Nah, tapi dia sudah dewasa. Cara berpikirnya ya. Ada. Nah, banyak sedikit. Nah, ini ada. Cuma satu lagi, lawil ukuli shaghira. Ini bisa ya. Aki-aki bahkan mungkin. Kakek-kakek bisa jadi ya. Giginya udah banyak hilang. Tapi zu ukul atau akal shaghira. Nah, ini kayak anak kecil. Iya. Bahkan bisa jadi semakin kayak anak kecil. Kadang kalau kakek-kakek sekali ya. Nah, ini kalau ukurnya dari sisi cara mereka berpikir ya, kedewasaan mereka. Nah, kalau sudah umurnya kecil ditambah juga ini akalnya dangkal, kecil. Nah, tidak dewasa, maka khatrun azimun ala dihin. Sangat bahaya agama mereka, akhlak mereka, adab mereka. Kemudian kata beliau, "Tsumma khatrun ala ummatim allati sayarji'una ilaiha." Nah, "wa in fasuna fiha min as-sumumi allati nahiluha min ulaikil kufara kama syuhida wa syahadu bihil waqi'." Nah, kata beliau, "Nah, maka bahaya orang semisal ini tadi." bahaya terhadap diri mereka sendiri, agama mereka, adab akhlak mereka, perangai perilaku mereka. Dan juga di sisi yang lain, sangat bahaya pula menjadi racun. Bawa ke sana, oh ini orangnya ini masih polos-polos aja, ya tak, tidak dewasa, pergi ke sana, bawa lagi ke sini, hancur. Ya, dia hancur, menghancurkan. Nah, summa khatrun ala ummatihim. Dia pun kemudian sangat bahaya juga terhadap umat, terhadap kaumnya. Alati sayarji'una ilaiha. Yang orang tadi akan balik. Ya, kemudian billah ya. Kecuali dia enggak balik-balik lagi, mungkin sudah murtad di sana, sudah enggak pergi sana kau. Enggak usah pulang ya. Nah, ini balik bawa racun ya. Wain fusuna fiha minasyumum. Dia akan meniupkan. Nah, terhadap kaumnya. Minasyumum millati nahiluha min ulaikal kufar. Berupa racun-racun yang telah dia hirup dari orang-orang kufar. Kama syuhida wa syadu bihil waqi'. Ada orang meninggal tadi. Nah, sebagaimana itu fakta suatu yang disaksikan. Kenyataan ya. Nampak di lapangan ya, demikianlah. Nah, ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi hati-hati sekali pergi ke sana, itu orang yang dewasa ya. Orang yang matang berpikirnya. Enggak merengean ya, merajuan. Ya, nantilah apalagi anak kecil, ya, bangga orang tua, oh, bangga dia. Di sana oh, ngomongnya kayak anak kecil. Nah, ya bergaya dia di medsos, unyal bila rusak, unyal bila bisa rusak agamanya dan membahayakan kaumnya. Kata beliau, fa'ina katsiran min ulaikumul mam'usina raja'u bikuri madhabubi. Karena, nah ini artinya ini udah menjadi pengalaman. Iya, udah kebanyakan yang terjadi, kata beliau. Karena kebanyakan ya tadi ulaiikumul mam'usin, dari kebanyakan orang-orang yang mereka diutus ke sana, pergi ke sana. Naam. Dengan kondisi yang tadi. Sigursin, al-ahdats, sigursin. Dan naam, dengan ukul saghira. Punya akal yang tidak juga dewasa. Kebanyakan mereka terkala mereka diutus ke sana, baliknya mereka balik diwari madhabubi, balik dengan membawa sesuatu yang dhabubi, tidak mereka bawa sebelumnya. Iya, madhabubi ya, sudah dia ke sana dengan agama Islam, ada makhluk yang masih Islam meskipun polosan, naam, tidak tekun, belum dewasa, tapi sudah pulang. Sudah his, Islamnya hilang, rusak segala macamnya, bawa yang lainnya. Roja'u munharifina fi diyanatihim. Mereka balik munharif, menyimpang terhadap ajaran agama mereka. Wa akhlakihim, wasulukihim, akhlak dan adab mereka, perangai mereka. Wa asala alaihim, wa ala mujtama'ihim, min yandharu fi hadhil umur, ma huwa ma'lumun musyahad. Sehingga terjadilah apa yang terjadi? Terjadilah terhadap mereka dan kaum mereka, masyarakat, berupa kemudaratan yang sangat besar terkait permasalahan ini. Sebagaimana itu telah maklum, telah terbukti, disaksikan. Ini perkara yang kata beliau aktsar, katsir, kebanyakan. Ini artinya sesuatu yang bukan sedikit terjadi. Sudah banyak kejadiannya. Naam ya. Sudah banyak orang yang belajar negeri kafir, negeri yang menyimpang, ya. Pada para ulama sudah mengatakan kafir. Nah, ya. Jadi di sana milik pemahaman Rafidhah, al-Qibla hancur, ya. Tambah rusak, mengerikan. Nah, belajar filsafat ke luar negeri, ke Amerika, belajar agama. Ambil jurusan filsafat. Belajar di mana? Amerika. Belajar agama Islam kok negeri kafir. Aneh orang itu ya. Nah, ya hancur. Nah, ma huwa ma'lum musyahad. Kata beliau, ini beliau memberikan analogi ya, penggambaran. Iya. Pengandaian, ya. Wa ma mathlu ba'si haula'i ila kama sal taqdim ni aji lil kilabi likilamin dhariyah. Naam. Maka tidak ada permisalan. Naam. Wa ma mathlu ba'si haula'i, tidak ada permisalan. Yang semisal terkala mengirim orang-orang yang semisal seperti itu. Dikirimlah orang-orang kayak tadi. Nah, beda kalau tadi ya, dia menjadi duta, kata Saimin, dia sana bisa membimbing, artinya punya agama. Bisa memberikan nasihat, artinya kedewasaan. Bukan anak kecil. Nah, cuman kalau yang ini, ya bisa jadi dia pergi sana jadi duta, tapi sih gue harusin. Nah, ada belajar di sana kan, perwakilan. Karena cuman mengandalkan pintar jeniusnya saja. Tapi masih cengengan ya. Masih cengengan sama orang tuanya. Ada beliau wama masrubah siha ula. Tidak ada permisalan. Nah, semisal, ya, terkala dikirim orang tadi, nah, yang lebih mirip, illa kamasli takdimi ni'aj likila biadzariya. Semisal, mempersembahkan ni'aj. Kambing betina, ya, kambing likila biadzariya. Nah, ini mempersembahkan kambing diberikan kepada anjing-anjing ya. Yuseh ya menggambarkan orang-orang kafir sebut anjing-anjing yang ganas ya, yang liar. Nah, ya, mengerikan lah ya, jangankan anjing yang ganas, yang liar, yang mengerikan itu, jangankan kambing ya, tuannya saja dimakan, diseram, terkam. Nah, pernah nggak tahu ada itu anjing yang sangat seram, itu seram parah, anjing pitbull, pernah dengar? Ah, nah, mengerikan kan, mukanya aja seseram, belum lagi serangannya itu. Oh, itu ada yang besar, mengerikan ya. Alhamdulillah, wah besar sekali. Anak pernah ya disuruh lihat. Nah, anjing pitbull itu mengerikan. Udah besar sekali. Nah, ini jangankan kambing. Ya, kambing ya. Ngasih kambing makanan renyah ya. Jangankan kambing, tuannya saja diserang dia. Ya, dimakan yang bisa. Ya, katanya demikian ya. Ada yang dimakan anaknya. Dengan anjing pitbull tadi, wong Allah. Mengerikan kan? Itu adalah kebodohan. Artinya mau menyerahkan nyawa, menghancurkan orang tadi. Ya, ini kata beliau. Desa ini. Alhamdulillah. Ini syarat yang pertama. Sudah berapa menit? Masih lama ya? 54. Allah Ustaz. Nah, kita masuk syarat yang kedua. Syaratu tsani, syarat yang kedua. Nah, ayakuna inda talibi min ilmi syar'iyyati. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang syarat yang sebelumnya ya. Min ilmi syar'iyyati ma yatamakkanu bihi min tamyizi bainal haqqi wal batil. Wa muqara'ati al-batil wa muqara'ati al-batil bil haqq. Li'alla yankhadi'a bima hum 'alayhi min al-batil. Fa yadhunnu haqqan aw yaltabisu 'alayhi aw ya'tizu 'an daf'ihi fa yabqa hayran aw yattabi'u al-batil. Nah, syarat yang kedua ini kata beliau ayakuna inna talibi na'il syar'iyyah. Nah, ini sebenarnya termasuk syarat yang pertama sebelumnya ya, din. Nah, ini lebih diperjelas lagi, dia memiliki ilmu syar'i. Jadi dia punya bekal ilmu. Punya ilmu syar'i, belajar ya. Nah, mau belajar. Oh, aku belajar. Nah, ya, belajar. Ta'lim. Kadang nongol, kadang tidak. Alhamdulillah. Ini aduh, kasihan, belajar. Oh, belajar loh. Pakai telegram. Atau pakai radio. Nah, kadang tertidur. Alhamdulillah. Nah, ini, nah, gak seperti itu ya. Jadi, dia benar-benar memiliki bekal ilmu syar'i. Artinya, dia sudah mempelajari akidah dasar dengan mata. Sudah dia belajar. Nah ini seperti itu. Nah bukan taklim sekali-kali datang hilang dan pergi. Nah ya taklim pada saat itu paham dia. Ya tanya lagi seminggu, sebulan hilang dia. No lagi ya. Nah, ini kasihan kan? Sebenarnya kasihan. Jadi dia harus benar-benar memiliki bekal ilmu syar'i. Maya teman-teman di nah, ini kata beliau. Nama dikatakan bekal ilmu syar'i yang dengannya dia kita makan. Nah, memiliki kemapanan, kekokohan, menitamnya zibainah haki wal batil. Untuk benar-benar mampu membedakan al-haq wal batil. Nah, orang kufar itu bukan enggak punya syubhat. Ya, nah, mereka mengerikan juga dari sisi akidah. Nah, dari segala macam hal mereka memiliki syubhat. Nah, dan itu kita harus butuh ilmu. Untuk membedakan, untuk membantahnya, menolaknya. Wa muqara'atil batil. Dan dia mampu menentang, melawan, memerangi kebatilan bilhaq. Dengan kebenaran. Dengan cara yang benar. Dengan hujah yang tepat, yang benar. Bukan salah ya. Li'alla yankhadi'a bimahum alaih minal batil. Agar dia tidak tertipu. Tidak salah, keliru. Bimahum alaih minal batil. Itu salah. Nilai mana kebatilan. Ya batil ya batil. Ya. Ini. Ilmu bermanfaat. Ini kalau nah, teringat terbaca ini ya, ucapan penggalan ucapan saya Muhammad bin Sani Al-Utsaimin yang ini kadang bergetar hati ya. Bergetar hati. Ya Allah. Mau nangis. Nah. Nah, ya. Terlebih di zaman fitnah ini. Orang yang kita kenal, berilmu, ikhwah kita, saudara kita, bahkan ahlul ilmi bukan. Nah, ini terkadang ya ilmu ya yang bahkan mereka mengajarkan, membimbingkan dahulu kepada kita terkait suatu permasalahan din, permasalahan manhaj, dan akhirnya mereka tentang oleh kita wajib bagi seorang talib terkala dia ingin belajar di negeri kafir, negeri kufar tadi. Dia memiliki bekal ilmu syar'i. Nah, dia bisa membedakan dengan ilmu tentunya. Mana yang hak, mana yang batil. Dan dia juga bisa menentang, memerangi. Muqara'ah. Al-batil bil-haq. Memerangi kebatilan dengan kebenaran, dengan cara yang benar. Dengan hujah yang benar. Agar dia tidak salah, keliru. Nah, tidak tertipu. Terhadap apa yang mereka miliki dari kebatilan. Fayadunu haqqan. Akhirnya dia pun menganggap ini benar. Oh benar. Karena enggak punya ilmu. Ya. Karena enggak paham kau. Ya. Kau benarkan. Kebatilan mereka. Wal'iyadzubillah. Nah karena enggak paham. Ya. Oh belajar dulu. Belajarnya enggak serius. Belajar. Nah. Ngantuan. Mungkin ya wajar itu ngantuan. Belajarnya enggak serius ya. Dia lebih serius meskipun mondok. Serius main bola. Ya. Ya bukan berarti salah main bola ya. Nah, dia lebih serius main bola. Nah, ini kondisi anak pondokan ya. Ada yang seperti itu. Nah, dia kalau absen di lapangan bola itu tidak pernah tinggal. Nah, hadir cepat dia. Pulang lambat. Masya Allah ini ya. Nah, hadir cepat. Belum mulai dia sudah ada persiapan dia. Stretching istilahnya, peregangan, masya Allah. Nah, pulang di akhir dia, ya udah selalu sore, harusnya persiapan. Soalnya ini kondisi. Giliran belajar, sudah dia. Nah, datang paling lambat, paling telat, duduk paling belakang. Nah, pas saat itu Ustaz menerangkan, ya, waduh gitu. Ya, pikirannya ini bukan jauh berpikir ke depan, tapi menembus tembok kemana-mana ya. Nah, ya, menerawang dia, berkelana, jalan-jalan. Walhamdulillah, bagaimana dia paham? Nah, walhamdulillah. Faizunuhu haqqan, sehingga dia menganggap batilan tadi suatu kebenaran. Oh ya, terbisu aneh, atau dia tersamarkan. Ini benar nggak ya? kayak kayak kayak benar. Iya. Batil, tapi gimana ya? Nah, ini kan iltibas. Sama. Oh ya, jizu, anda fi. Anda fi. Nah, enggak mampu dia tolak. Dia enggak punya ujah. Aduh. Salah sih. Tapi gimana ya? Nah, dia melihat kemungkaran. Dan bahkan itu dilegalkan. Didukung yang lainnya. Dia tidak mampu menentang, menolaknya. Nah, dan semua bersepakat. Nah, yang lugu-lugu muslim juga enggak ngerti. Seolah-olah benar. Dia mau nentang enggak mampu. Enggak punya ilmu. Enggak punya bekal. Enggak kokoh. Waliyahubillah. Faya beko hairan. Sehingga dia pun menjadi orang yang bingung. Nah, ini rusak. Ini syubhat. Hancur. Ya. Fitrahnya. Waliyahubillah rusak. Awiyah tabi'ul batilah. Atau dia pun mengikuti kebatilan. Ya, waliyahubillah. Ini kondisi kengerian ya. Nah, jadi pertimbangkan. Sudah belajar. Belajar nian. Ya. Sebenarnya pengen belajar sama. Belajar nian. Bekal ini ya. Dengan akidah. Akidah. Yang kokoh. Ibadah. Tata cara ibadah yang benar. Dikokohkan ya. Nah. Fi doa il maksur. Nah. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa yang maksur. Nah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Allahumma arinil haqqa haqqa. Warzubni tiba'ah. Ini doa yang sangat indah ya. Sangat bagus. Semoga Allah SWT memberikan hidayah taufik kita untuk berdoa. Senantiasa berdoa dengan doa ini ya. Allahumma arinil haqqa haqqa warzubni tiba'ah. Wa arinil batila batila warzubni jitinab. Wa la taj'alhu multabisan alayya. Fa'adhal. Naam. Allahumma arinil haqqa haqqa. Warzubni tiba'ah. Ya Allah. Ya Rabb, arinil haqqa, haqqa. Nah, jadi juga jangan kepedean ya. Doa ini doa yang sangat indah. Kalau kita membaca dari potongan-potongan ayat, potongan doa ini pun terkandung padanya, ya, beberapa unsur yang sangat mulia. Yang pertama ketawaduan ya. Nah, jangan kepedean. Mentah-mentah merasa punya ilmu. Pede, ya. Nah, ya terlalu percaya diri. Padahal salah paham, ya, salah perasaan. Allahumma arinil haqqa, haqqa. Karena yang namanya syubhat, yang namanya fitnah itu sama. Kalau bukan hikmah, hidayah, taufik dari Allah SWT, tak seorang pun bisa selamat. Ya, karena kenyataannya. Ya, sesuatu yang telah menjadi tetapan Allah, takdir. Tidak sedikit orang-orang yang dikenal berilmu, dan mereka tidak mengamalkan ilmunya, bahkan mereka menyimpang dan sesat. Waliyahubillah. Nah, paham doa ini. Meskipun tadi ya syaratnya belajar syar'i, tapi juga doa ini memiliki kandungan faedah yang banyak yang mendalam ya. Seorang hamba selain tidak boleh takabur, ta'ajub. Selainnya dia tawadhu'. Nah, tidak boleh dia sombong, berbangga diri. Sepantasnya dia tawadhu'. Nah, ya. Menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Sementara Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, tolong hamba ya. Perlihatkan kepada hamba yang benar itu memang benar. Bukan yang benar itu salah. Tapi benar itu benar. Ini kebenaran. Tidak tersamarkan. Ini benar. Itulah al-haq. Bukan batil. Meskipun 1000 orang mengatakan batil. Tidak. Itu al-haq. Meskipun orang akan menentangmu. Akan mengintimidasimu. Akan menyerangmu. Ya. Itu al-haq. Terserah. Al-haq. Tetaplah al-haq. Bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun konsekuensinya. Nah. Pun berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, rehabkanlah, tolonglah hamba ya Allah. Tuntunlah, bimbinglah hamba untuk melihat yang mana yang kebenaran itu sebagai sesuatu yang memang benar. Wa arinil Warzuqni ittiba', dan tolonglah dan karunkanlah rezeki kepadaku untuk mengikutinya. Wa arinil batila batila. Ya Allah Muhammad. Untuk melihat batil dan batil. Nah, tolonglah hamba ya, tolonglah kami ya Allah. Nah, untuk melihat kebatilan adalah suatu kebatilan. Warzuqni ijtinaba, dan tolonglah kami, karuniakanlah rizki kepada kami untuk meninggalkannya, menjauhinya. Ya, kalau bukan nikmat pertolongan Allah, belum tentu ya orang kadang melihat al-batil itu batil, tapi karena ya ancaman, segala macam bentuk ancaman, dia pun tidak mampu meninggalkannya. Nah, dan itu adalah hidayah taufik dari Allah SWT, Allah menolong hamba yang Allah cintai. Wala taj'alhu multabisan alayya, jangan engkau ya Allah, sekali-kali janganlah ya Allah engkau jadikan hal tersebut sesuatu yang samar bagiku. Fa'adhal, sehingga aku pun tersesat. Wa'alaikumsalam. Nah, ini doa yang sangat indah ya. Doa yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, berhubung sudah 1 jam lebih sepertinya ya. Ya. Nah, untuk syarat yang ketiga dan keempat, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan data. Ya, semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan kembali ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pagi hari menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Pada Allah SWT ana mohon ampun. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.